Lihat ada rame-rame, ada yang bagi roti di depan. Alhamdulillah. Pakai dulu. Datang dia, ambil roti duduk, sambil makan, insyaAllah, dengan kerusat. Ulang ikut diampuni sama Allah. Humul qawm la yashqa bihim jalisun. Itu orang-orang yang duduk sama mereka, tidak ada yang sengsara. Antum tak duduk sama orang-orang baik. Ya, kata Imam Syafi'i. Dia mengatakan, Uhibbu salihina walastu minhum. Asa'an ana yadihi musyafa'ah. Aku cinta dengan orang-orang soleh, walaupun aku bukan termasuk dari mereka. Harapannya dapat syafaat dari mereka. Wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil ribah. Dan aku benci kepada orang-orang pelaku kemaksiatan, walaupun dagangan ana sama mereka sama. Tapi tetap ana tidak suka dengan kemaksiatan. Maka ingat, sifat yang pertama cermin itu adalah yang kedua, sifat cermin ini memberikan nasihat. Karena cermin itu menampakkan kepada kita apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki. Begitu pula seorang mukmin. Seorang mukmin itu cermin buat saudara. Dia tidak menyimpan aib-aib saudaranya. Dia berusaha untuk memberikan nasihat. Dan dia juga tidak akan memuji saudaranya kecuali sesuai yang dia lihat. Tidak berlebih-lebihan. Begitulah sifat cermin. Ketika antum lihat anak kadang kala jemaah berantak, bercermin, baru kelihatan kalau ternyata baju anak itu kancingnya ada yang apa istilahnya? Ada yang tirin. Kalau anak tidak bercermin, anak nggak tahu. Dan di sini saudara kita adalah cermin buat kita. Dia mengatakan, Ustaz, apa kancingnya Ustaz kayaknya ada yang salah. Oh, subhanallah, jazakallah khair. Itu soalnya. Dan agama ini adalah nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-din an-nasih. Agama itu isinya nasihat. Jadi seorang mukmin ketika dia tidak bisa memberikan nasihat kepada orang lain, tidak bisa memperbaiki orang lain, tidak bisa menjadi cermin buat saudaranya, maka kualitas agama antum dipertanyakan. Ketika antum lihat saudara antum makan dengan tangan kiri, antum biar. Ketika antum lihat saudara antum makan tidak baca bismillah, antum biar. Antum tidak jadi cermin buat saudara. Sampai ada istilah apa cuma? Jangan pecahkan cermin. Kalau antum lihat wajah antum jelek, cermin. Buruk rupa cermin dilerah. Bukan. Seharusnya ketika antum melihat memang kayaknya anak buruk, ada yang harus diperbaiki, diperbaiki. Ada sebagian orang yang habis sikat gigi. Kadang-kala anak habis sikat gigi, odol itu, pasta gigi itu melenceng di jenggotan. Anak keluar langsung. Anda tidak melihat. Yang bisa melihat siapa? Cermin anda. Ketika antum lihat, oh Masya Allah. Apa maksud antum ambil sesuatu? Ada yang perlu dibersihkan. Hada huwal mu'min. Kekurangan-kekurangan yang antum lihat di diri saudara antum, itu perlu disempurnakan. Bukan untuk dijadikan bahan yang untuk diperolehkan. Bukan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-din an-nasih. Agama ini nasihat di sini. Dan kemudian dalam riwayat lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan hakul muslim alal muslim sitt, hak seorang muslim atau muslim lainnya itu ada 6. Siapa yang menyebut? Hak seorang muslim atau muslim lainnya ada 6. Sakit ditengok. Satu, sakit ditengok. meninggal diantarkan. Kalau meninggal diantarkan? Kalau biar jamaah. Kamu dapat hadiah jamaah. Kalau wakim mengucapkan alhamdulillah. Kalau kalau bersin, masya Allah, yang mengucapkan alhamdulillah kita ucapkan ya rahmatullah. Yang keempat, niat ini bismillah, ingat masya Allah. Kalau berjumpa, ucapkan salam. Yang kelima, kayaknya hadiahnya separuh. Nah, masya Allah, masya Allah. Kalau kirim ke belakang. Nah, tambahan. Kalau minta nasihat, kasih nasihat. Terus yang keenam. Udah. Nah. Kalau diundang, akan kasih seperempat. Kasih sarung aja. Masya Allah, masya Allah. Tuh, ada enam hak kita. Hak kita dan hak saudara kita. Ada enam. Yang terpenting dari enam ini yang berkaitan dengan bab nasihat. Bahwasannya cermin itu memberikan nasihat. Ila tansoha kefansoha. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka berikan nasihat kepada dia. Jangan pelit untuk memberikan nasihat kepada saudara. Tidak dipinta pun seharusnya seorang muslim itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr, baru antum akan selamat dari kerugian. Ziyad ibn Ilaqah, dia berkata, ini seorang tabi'in, dia mengatakan sami'tu Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Jarir ibn Abdullah al-Bajali ini sahabat yang wajahnya ada usapan malaikat, kata Nabi SAW. Tampan sekali. Sampai disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Jarir dia adalah Yusuf hadzal ummah. Yusufnya umat ini adalah Jarir bin Abdullah al-Bajali. Pernah suatu hari Jarir itu pakaian orang Arab seperti ihram, sarung sama selendang. Jadi pakai sarung aja, selendangnya dilepas. Kata Umar bin Khattab, pakai baju. Pakai baju. Agar tidak terfitnah orang melihat ketampanan Jarir bin Abdullah al-Bajali. Subhanallah. Jarir bin Abdullah ceritanya Ziyad bin Ilaqah. Aku mendengar Jarir bin Abdullah berceramah. Yauma mata al-Mughira bin Syu'bah. Ketika Al-Mughira bin Syu'bah meninggal dunia. Mughira bin Syu'bah pada waktu itu, dia adalah gubernur Kufah. Pada masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Jarir qama fahamidallah wa asna'an. Dia bangun, berdiri, memuji Allah. Lalu dia berkata, alaikum bittiqa'illah wahdahu la syarika. Kalian harus bertakwa kepada Allah. Kalian tauhidkan Allah. Tiada sekutu bagi Allah. Ini wasiat dia. Gubernur yang meninggal ini. Biasanya ketika satu daerah enggak ada penguasanya, enggak ada pemimpinnya, ribut. Maka Jarir bin Abdullah langsung dikumpulkan penduduk. Alaikum bittiqa'illahi wahdahu la syarika. Wal waqar was sakinah. Kalian harus tenang. Kalian harus nampak kewibaan kalian hatta ya'tiakum amir. Sampai datang gubernur selanjutnya. Kalian yang tenang. Gak usah bikin ribut. Fa'innama ya'tiakum amir. Sekarang lagi datang. Sekarang lagi datang. Jadi dulu jemaah, pengiriman pos pada masa itu macam-macam sistem yang dilakukan. Dulu sistem yang paling canggih itu sistem yang dimiliki oleh Persia. Jadi kira-kira jarak 50 meter itu ada orang berdiri. 50 meter terus berdiri sampai ke ibu kota Madain, ibu kotanya Persia. Ketika perang, itu ada yang memberitahu. Omnya ngomong lima kata. Ya, pasukan sedang diserang. Yang orang kedua mengatakan pasukan sedang diserang. Terus sampai ke istana raja. Jadi kalau jaraknya umpamanya 50 km, berapa orang kira-kira yang berdiri? Kemudian ada sistem lari. Jadi orang itu ada yang ketika bawa berita dia lari kencang. Nanti sampai sana surat itu diserahkan ke tukang pos yang di sana. Lari lagi ke sana. Sampai ke airport. Katanya Jabir bin Abdillah, inna ma ya'tikum al-am. Aminnya datang, dan kalian enggak usah ribut. Amin yang sudah meninggal dunia, tunggu amirnya akan datang. Tsumma qal istaghfu li amiri. Kalian mintakan maaf kepada Allah buat amir kalian. Fa innahu kana yuhibbu al-'afw. Kalian tahu bahwasanya amir kalian, gubernur kalian itu suka memaafkan. Tsumma qal amma ba'd. Fa inni ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jarir ini memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada orang-orang yang hadir di situ. Sesungguhnya aku mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu aku berkata, "Ubayyuka 'ala al-Islam." Aku berbaiat untuk masuk Islam. Fa syarafa 'alayya wal muslim kulli muslim. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memberikan syarat buat aku. Iya. Aku membayaratmu, engkau masuk Islam, tapi dengan syarat untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ingat, setiap muslim. Bukan yang hanya ngaji bareng kamu. Bukan yang karena satu kelompok sama dia. Bukan yang satu lembaga sama dia, tapi setiap muslim. Fabayatuhu ala hadha. Wa rabbi hadzal masjid inni lanasihun lakum thumma astaghfaru nasi. Lalu Jarir bin Abdillah mengatakan kepada orang-orang yang hadir dalam pidatonya, wa rabbi hadzal masjid, dengan demi Rabb yang memiliki masjid ini, sesungguhnya aku memberikan nasihat kepada kalian. Artinya kalian tenang, jangan ribut, karena Kufah ini terkenal suka ribut. Jangan pernah mikirin kepada mereka Hajjaj bin Yusuf, karena mereka orang-orang yang suka ribut. Maka kemudian Jarir bin Abdillah, Jarir bin Abdillah menyampaikan hadis ini, dan dia orang yang pertama mengamalkannya. Karena sebagian di antara kita hanya pandai berdalil. Kalau suruh tanya dalilnya, kalau Rasul, kenapa antum enggak amalkan? Itulah, lu dapat hidayah. Maka tolong diamalkan. Ini kejadian. Pernah kejadian lain. Jadi Ibn Abdillah nyuruh anak buahnya untuk beli kuda. Sifat cermin, supaya kamu tahu cermin itu membuat nasihat. Beli kuda. Berangkat ke pasar nih. Anak buahnya dilihat ada kuda yang bagus, sudah cocok harganya, pas. Berangkat. Bawa kudamu, bosku yang akan bayar. Diriwayatkan 300 dirham. Dir harga 300 dirham. Sampai ke tempatnya Jarir, sama Jarir dilihat lagi kudanya. Allah, kudamu ini cermin, jangan lihat ya. Ini kudamu ini bisa 400 dirham harganya. Karena cermin tidak pernah dusta. Cermin itu menampakkan apa adanya. Memberikan nasihat. Mau dibeli 400 dirham, ada orang yang nolak. Model penawaran naik ke atas, biasanya orang nawar ke bawah. Antum kalau datang ke pasar, beli jeruk, berapa jeruknya bang? 12 ribu, boleh 15 ribu satu kilo. Dia melihat antum, kayak kurang waras. Karena orang itu biasanya nawar ke bawah, ini nawar ke atas. Kata orang ini, ya mau lah. Apa yang gak mau? Lihat lagi, dinaikkan jadi 500 dirham. Boleh aku beli 500, kan yang harus ada kesepakatan. Sampai sepakat 800 dirham dibayar sama dia. Itu anak buahnya bengong. Ini anak carikan harga murah, dibayar mahal. Kenapa aku beli? Jadi disebutkan hadis ini. Dia mengatakan bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam wa al-nusri li kulli muslim. Aku membayat Nabi alaihi salatu wasallam dengan agama Allah ini Islam dan agar aku memberikan nasihat kepada setiap muslim. Kenapa? Al-mu'min mir'atu akhi. Seorang mukmin itu cermin umat saudara. Maka coba kita cek. Kalau kita berdagang, kita tahu bahwasanya orang ini yang mau beli itu saudara kita. Anak enggak ingin diipu. Dan anak tidak ingin saudara anak itu. Mungkinkah terjadi penipuan ketika semua orang memilih cermin buat saudaranya? Tidak bakal. Hanya saja makna cermin ini yang belum masuk ke dalam hati saudara-saudara muslim. Sehingga sebagian di antara mereka, Masya Allah, ketika dia jual mobil, mau datang sahibnya, "Assalamualaikum, teman lama nih. Eh anak, mau beli mobil nih." Kata dia, "Yang ini aduh, jangan." Kenapa? Kurang bagus. Ini pernah kena banjir Jakarta. Oh, nanti kalau ada barang bagus, ada. Datang orang lain, dia gak kenal. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Anak mau cari mobil?" "Ah, ini bagus." Nanti gak dapat di Jakarta nih. Harganya murah, barangnya bagus. Kenapa kok beda? Emang sekarang kan muslim yang datang? Karena dia belum menghadirkan dalam hatinya bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Yang kenal yang gak kenal itu saudara. Maka di antara hak sesama muslim itu, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kau berjumpa dengan dia, ucapkan salam. Kenal gak kenal? Maka kita lihat di masjid ini kadang-kadang masih banyak jemaah yang kurang akrab dengan yang ada di samping. Dari pagi dari habis zuhur ada di sini. Sama yang sebelahnya enggak kenal. Siapa enggak kenal dengan yang sebelahnya? Oh, enggak kenal semua, saya antum jangan bohong. Kita di rumah Allah sekarang. Ana mau tanya. Antum. Kenal dengan kita? Hah? Oh, udah kenal. Dari mana? Oh, cuma udah salam. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khair. Sama gitu? Oh, teman. Kalau teman baik sama teman-teman. Satu grup ini teman gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Paling tidak aku duduk tanya. Ahlan wa sallam. Assalamualaikum. Karena sebagian jamaah terus terang. Ada sebagian. Karena ketemu sama orang di Surabaya. Ustaz. Anak pertama datang ke Jai Ustaz. Biasa anak baru pertama hijrah datang ke masjid. Enggak ada yang nyapa anak. Anak sendirian aja. Padahal anak sama istri anak. Akhirnya anak WA istri anak. Gimana anti di sana? Sama juga. Jadi masuk masjid, enggak ada yang nyapa dia juga. Kita pulang aja. Bayangkan antum bisa jadi dosa membuat saudara antum pulang. Gara-gara tidak disapa sama antum. Padahal antum cermin buat dia. Maka berikan nasihat kepada saudara antum. Sama saja dengan ahli masalah. Kemudian jamaah memberikan nasihat itu ada caranya. Tidak seenak kita. Ada etikanya. Karena tujuan kita memberikan nasihat itu adalah memperbaiki. Bukan mencemarkan nama baik dia. Tujuan kita memberikan pencerahan kepada dia bukan untuk merendahkan kedudukan dia. Oleh karena itu kadang-kadang butuh waktu tertentu. Kita mau kasih nasihat ada banyak orang nih. Kenapa banyak yang berdiri? Kayaknya di belakang ada kosong di belakang. Banyak kosong di belakang. Saya akan masuk jemaah. Banyak tempat yang dibatang. Nah, silakan kasih jalan. Tolong dikasih jalan. Yang bisa maju-maju sedikit. Ya. Yang bisa maju-maju sedikit. Kesian yang berdiri di sana. Nah, silakan masuk langsung ke arah belakang. Dikasih jalan. Oh, ini banyak yang kosong di depan. Masya Allah. Nah, silakan. Ya, silahkan masuk, masuk terus dikasih jalan sebelah di arah belakang masih kosong. Ya, antum masuk langsung ke arah kiri antum. Ya, silahkan dikasih jalan memang. Silakan, silakan bisa maju. Nih sebelah depan bisa dua lagi nih. Nah, anda lihat semuanya jadi cermin sekarang. Ya silakan dikasih jalan jemaah. Silakan masuk yang di luar. Jangan berhenti di jalan, masih banyak yang kosong di dalam ini. Di jalan masih ada tempat. Ya, silahkan. Itu yang bagian yang menutup jalan. Nah, kalau nanti ada yang berdiri, tolong yang di luar mengarahkan untuk masuk. Masih ada tempat? Oh, masih banyak. Cuma banyak yang selonjoran. Ingat, sifat cermin yang pertama apa? Jujur. Yang kedua, memberikan rasa dia melihat ada kekurangan. Makanya kadang-kadang orang ada yang bercermin itu sama jemaah sampai berjam-jam. Khususnya perempuan. Perempuan itu sampai di tasnya bawa cermin. Terkadang lewat mobil, langsung dia bercermin di mobil. Padahal di jalan mana pernah di dalam mobil itu, pernah lihat ada hari yang lagi asal ada mau turun ini sebaiknya jemaah karena dia melihat ada yang kurang pas. Sekarang ada gak tahu bagaimana bentuk wajah anda. Terkadang orang sudah berterima karena kalau sujud dia terkena sesuatu, ingat ada cara memberikannya. Jangan di depan orang, pilihlah kalimat yang indah. Carilah tempat yang memuliakan. Kalau bisa, ketika ada masalah di grup, antum tahu teman antum ini mengirimkan sesuatu yang salah. Kalau bisa, jangan ditegur di grup. Japri atau wapri. Ya, ada wapri, ada japri. Nah, antum kirim. Sehingga dia yang akan memperbaiki nanti di sana. Kan lebih ingat tujuannya itu apa sih? Mau mencemarkan nama baik dia atau memberi nasihat sebagai sebuah cermin? Kan ingin ngasih nasihat. Bukan untuk menonjolkan antum. Ana yang kasih nasihat pun. Bukan. Al-Fudhal Ibn Iyad mengatakan al-mu'min yaskur wa yansur. Mu'min itu, cermin itu, yaskur wa yansur. Dia menutupi dan memberikan nasihat. Dia tutupi kesalahan, tapi dia berusaha memperbaiki. Tidak harus ada orang yang tahu. Wal fajir yahtik wal yu'adzib. Orang fajir, orang yang jahat itu, kerjanya dia itu membongkar aib saudaranya dan merendahkan muruah saudara. Antum menjadi mukmin atau menjadi orang fajir? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ini sekelas imam yang ya kita berharap al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala usul fatimah dan Allah masukkan ke dalam surga. Ilmunya beliau sangat bermanfaat. Tapi beliau pernah memberikan nasihat. Beliau mengatakan ta'annadni binushika finfiradi wajannibni nasihata fil jama'ah fa'innan nusha baynan nasi naw'un من التوبيخ لا أرضى استماع وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزى إذا لم تطاع. Kata beliau, kalau engkau mau ngasih nasihat aku, tolong kasih nasihat aku ketika aku sendirian. Aku minta. dan hindarkan aku dari kau kasih nasihat di depan orang. Karena nasihat di depan orang itu termasuk salah satu pelecehan. Dan aku enggak suka mendengarkan. Jadi kalau antum melihat ada orang dikasih nasihat di depan umum, kemudian dia menolak, wajar. Karena yang antum lakukan bukan untuk jadi cermin buat dia. Antum melecehkan dia. Coba antum cari bagaimana, oh ini orang salah, antum kasih aja. Nantilah kalau sahib-sahibnya udah pada pulang. Yang ada sahibnya antum pasti tahu. Tolong antum sampaikan nanti kalau antum ceramah lagi, bahwa yang antum sampaikan itu salah. Hadisnya dhaif. Ana tadi baru ceramah, ada satu ustaz yang nasihat antum. Ceramah, ustaz, tadi hadis yang antum sampaikan dhaif, ustaz. Dia kasih tahu, ya ustaz. Ana mau betul. Tadi hadis yang sampaikan dhaifkan sama Syekh bin Baz. Tapi ana katakan dihasankan sama Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi memang ada perbedaan pendapat. Dan terima kasih. Tapi kalau lagi ceramah, tahu-tahu antum angkat tangan. Apa maksud? Antum dari tadi hadis-hadis dhaif, palsu semua. Belajar di mana? Antum bukan kasih nasihat. Ini pelecehan. Kata wahai falak, kalau engkau tidak menuruti apa yang aku minta, ya sudah, engkau jangan marah kalau aku tidak menuruti apa yang kau inginkan. Maka ingat, cermin. Memberi nasihat. Kemudian di antara sifat cermin itu adalah menunjukkan air secara jelas agar engkau melihatnya. Kemudian diam. Tak usah keluar-keluar ke sana sini. Jadi ini juga aturan atau arahan ketika memberikan nasihat. Sebagaimana antum ketika melihat, antum bercermin, oh ada yang kayaknya mata merah. Antum tinggal cari obat, atau antum memang kurang tidur, antum tidur. Maka dikatakan oleh para ulama, al-mu'min idza nasah fala yakhfa. Orang mu'min kalau masih nasihat itu, ketika dia sudah tunjukkan dengan nyata kekurangan orang itu, jangan banyak-banyak ngomongin dia, mencela dia, menguntit-untit dia lah. Tapi perlu mengingatkan dari satu waktu ke waktu yang selanjutnya agar dia tidak jenuh. Kalau setiap ketemu antum, antum selalu nasihatin dia, antum itu harus kayak gini. Akhirnya ketika melihat antum, dia gak mau deket, ah harus pulang. Mana dimarahin terus. Allah mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Jangan cerewet. Kasih peringatan. Jangan sampai dia jenuh sama antum. Jangan sampai. Biarkan dia sebentar. Nanti antum panggil lagi, antum kayaknya masih belum benar. Karena sebenarnya memberikan peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang lain. Di ayat lain Allah mengatakan fadzakir inna fa'atil dzikra. Berikan peringatan ketika peringatan itu bermanfaat. Ada yang kita juga perlu tahu kondisi orang ini. Oke, ini sekarang jangan dikasih tahu. Dia lagi marah. Kalau anda kasih nasihat sekarang, yang anda malah berantem. Maka di sini antum perlu memilih kondisi. Kemudian jemaah, di antara sifat cermin itu jernih cermin dan tulus. Cermin tidak disebut cermin apabila dia tidak menampakkan gambar dalam wujud yang jernih sekali. Berarti cerminnya rusak. Kadang-kadang antum melihat cermin yang udah lama itu udah mulai ada hitam-hitam. Noda, bukan noda, di baliknya itu. Jadi gak bisa dibersihkan sih. Terus diapain cermin yang dari itu? Ya baik. Jadi buang lah. Cari cermin yang bagus. Kalau enggak antum setiap melihat wajah antum, kok jelek banget. Karena antum enggak jelek, tapi cermin yang jelek. Ada sebuah permisalan seorang wanita, subhanallah, perempuan ini, tiap pagi dia lihat tetangganya jemur pakaian. Dari jendela rumah. Biar-biar. Ngomong sama suaminya. Bang, tetangga ini gak bisa nyuci, bang. Sekotor dari itu udah dimuji. Terus berpahal. Akhirnya suatu hari, suaminya membersihkan jendela. Bersihkan sampai jendela. Istrinya datang lagi. Masya Allah, kayaknya ada yang ngajarin tetangga, bang. Sekarang jemurnya bersih. Sebenarnya yang ngajarin itu tempat engkau memandang. Maka kadangkala kita harus ganti itu jemurnya. Supaya anda menjadi jernih. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seorang mukmin itu harus jernih hatinya. Bersih, jangan menyimpan dengki dan dendam sama saudaranya. Mukmin, kalau enggak pantas untuk menjadi jernih. Rasulullah SAW mengatakan al-muslim akhir muslim. Seorang muslim itu saudara buat muslim yang lainnya. La yadzlimu. Seorang muslim itu tidak mendzalimi saudaranya. Wa la yakhdhuluhu. Dia tidak juga mengecewakan saudaranya. Wa la yahqiruhu. Dia juga tidak menghina saudaranya. Lalu beliau mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa, takwa itu di sini. Beliau menunjukkan kejadiannya tiga kali. Lalu beliau mengatakan li hasabi mri'in min asy-syarri an yahqira akhahu muslim. Cukup sebagai sebuah kejahatan seorang muslim yang menghina saudara. Kullul muslim 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu. Setiap muslim buat muslim yang lainnya itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Maka di hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam syadidah ini juga menambahkan la tabaghu wa la tajabaru wa kunu ibadallahi ikhwan. Kalian jangan saling membenci. Kalian jangan saling menyimpan dendam sama saudara. Kalian jangan sampai hasud sama saudara. Nabi alaihissalatu wassalam menceritakan tentang bagaimana seharusnya cermin ini bersih. Kalau nggak bersih dosa antum nggak diampun. Tiap hari Senin dan Kamis itu amalan hamba diampun, dosa-dosanya diampun. Illa musyrik wa musyar, kecuali orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam. Fayuqal, maka dikatakan kepada malaikat ini, ambilu lihadai, ini dua orang yang sedang bertikai, ini dua orang yang masih menyimpan dendam, jangan diampuni. Tunda dulu pengampunan buat dia. Sampai kapan? Hatta yasolah. Sampai keduanya saling berbaikan. Apa enaknya antum menyimpan dendam buat saudara antum? Bukankah cermin itu harus bersih? Harus jernih? Ketika Allah mensifati orang-orang yang beriman di surat Al-Hasyr, Allah mensifati orang-orang muhajirin, lilfuqara al-muhajirin alladziina ukhriju fi sabiilillah. Kemudian Allah mensifati orang-orang Anshar, walladziina tabawwa'u ad-daara wal iimaana min qablihim, yuhibbuuna man haajara ilaihim. Ini cermin. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah terlebih dahulu dan mereka beriman terlebih dahulu. Orang-orang Ansar, Allah sifati mereka yuhibbuna man hajar ilaihim. Mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Tidak menyimpan dendam. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma ut. Dan mereka sama sekali tidak mendapati di diri mereka itu perasaan tidak enak dari apa yang mereka berikan. Karena jernih hati. Yang lebih dari itu, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصًا. Dan dia lebih mengutamakan orang lain walaupun dirinya butuh. Jadi sedekahnya orang-orang Ansar ini bukan karena kelebihan dia, bang. Bukan. Wajar kalau antum memang ada pembagian air, antum dapat dua, antum bagi satu. Tapi yang spesial ketika antum dapat satu, antum harus katakan kepada temannya, "Fadhil." Jamin. Ada masya Allah yang dapat dua langsung taruh. Temennya nggak dapat, Afwan, tergantung amalnya. Astagfirullahaladzim. Ada cermin yang harus diganti ini. Kayaknya mau cari tempat yang lain duduk. Nah, Allah menyebutkan orang-orang Ansar seperti itu. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dari kepikiran jiwanya, itu orang-orang yang sukses. Kemudian diingatkan orang-orang Allah sifatnya orang-orang Ansar. Lalu di ayat ke-10 dari surat Al-Hasyr, Allah mensifati yang bukan orang Muhajirin dan bukan orang Ansar. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang setelah orang-orang Muhajirin dan Ansar, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang yang datang setelah Ansar dan Muhajirin, mereka berdoa, ya Allah ampuni kami ya Allah dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman sebelum kami, yang lebih dulu mereka beriman ya Allah, dan jangan jadikan di dalam hati kami ghillan, dengki buat orang-orang yang beriman. Masya Allah, ada apa di dalam kamu? Ini mungkin termasuk dengki. Nah, doanya wala takar fi qulubina ghillan, ya Allah jangan jadikan kedengkian ya Allah di hati kami buat orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu Allah Jalla Jalaluhu. Maka ingatlah, jadi cermin buat kita. Jangan iri sama saudara, jangan dengki. Melihat saudaranya alhamdulillah sudah beristri, lihat datang sama istrinya, Allahu Akbar, kayaknya nipu mertuanya. Alhamdulillah untuk melihat anak tuan, kadang-kadang anak dengan kajian itu bakal melihat ada ikhwan yang naik motor goncengan sama istrinya, anak selalu sendirian datang. Tapi apa anak mau hasut sama dia? Enak banget dia ustaznya sendirian jamaahnya bawa isu. Yang boleh kita nyimak. Alhamdulillah antum melihat saudara antum berbahagia, antum cermin, seharusnya antum juga ikut berbahagia. Itu cermin. Cermin itu, kalau antum lagi marah di depan cermin, ya sama, cerminnya marah sama itu. Ketika antum tersenyum, dia tersenyum. Ketika antum pegang kuping antum, dia juga pegang. Masya Allah. Hada wa cermin. Tidak ada kedengkian. Dan nanti, enggak ada yang masuk surga. Kecuali kedengkian itu sudah dicabut semua. Karena kalau orang masuk surga masih ada perasaan dengki, iri sama saudaranya, enggak akan bahagia. Jadi orang paling tidak berbahagia dia punya sifat dengki. Karena dia tidak bisa melihat orang lain berbahagia. Umpamanya, ini Jakarta mana? Timur. Yang biasa banjir mana? Jakarta Timur kan? Yang kampung Melayu? Jakarta Timur. Alhamdulillah. Susah aku tinggal di sana mereka rasakan itu banjir. Subhanallah. Itu harus jaga. Kadang kalau perasaan untuk naik motor lihat banjir, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, saudara antum tenggelam, alhamdulillah. Tak harus peduli sama saudara. Kemudian jemaah, sifat cermin ini, dia tidak akan menampakkan gambarmu kecuali ketika engkau hadir. Itu cermin. Dia tidak akan menampakkan gambarmu kecuali ketika engkau berdiri di depan cermin. Gak mungkin antum di pojok sana, cerminnya di sana, bisa ada wajah antum di sana. Ada jin kan? Makanya di sini kenapa gak boleh kita ribah. Soalnya kalau cermin antum akan bicara ketika ada dia. tidak bicara di belakang. Antum cermin harus hadir dulu baru antum bilang. Afron, ana melihat ada sesuatu yang kayaknya kurang pas. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Atadruna mal riba?" Kalian tahu enggak apa yang disebut riba? Yang dalam Al-Qur'an disebut yang Allah mengatakan, "Wala yaktab ba'dukum ba'dha." Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Maka Nabi bertanya kepada para sahabatnya, kalian tahu enggak yang dimaksud dengan riba itu apa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qalu, lalu Nabi mengatakan, dikruka akhaka lima yakur. Engkau menyebutkan kekurangan-kekurangan saudara. Menyebutkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh saudara. Menyebutkan. Ketika dia tak ada. Tila afara'id enkana fi akhi ma'atu. Gimana Nabi alaihi salatu wasallam? Kalau yang ana omongkan tentang pulang itu benar. Ana fitnah. Benar. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "In kana fihi ma taqul faqad irtabtahu." Kalau yang engkau omongkan itu benar ada pada diri dia, itu yang disebut riba. Wa in lam yakun fi faqad bahattahu. Tapi kalau enggak ada itu namanya fitnah. Engkau berdosa atas nama itu. Dan sifat cermin itu tadi tidak akan menampakkan dirimu kecuali ketika ada di sana. Dan dosa besar di bahagiannya. Allah samakan dengan orang yang memakan bangkai saudara. Al-muhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jijikkan. Duduk bersama sahabat-sahabatnya lima orang, sudah. Antum di pisau. Tinggal. Ini saudaranya bangkai. Antum mau makan mana? Ana mau makan perutnya. Dibongkar isi perutnya. Yang satu gigit kakinya. Yang satu matanya, yang satu telinganya. Bangkai! Maka datang kasih makan. Bukan diomongin. Apakah mungkin kalau antum ribain dia jadi sadar? Yang pertama, dia mungkin akan masuk surga lebih dulu dari antum. Mungkin. Kenapa? Karena pahalanya terus. Tapi antum yang sholat, untuk sholat malam, Allahu Akbar, Masya Allah. Pagi pahalanya dikasihkan ke bulan. Pulang pada tidur semalam. Gara-gara antum tiga ini, ingat antum cermin buat saudara. Jadi tampakkan ketika dia. Yahya ibn Ma'in rahimahullah ta'ala, seorang alim ulama dari kalangan ahli hadis mengatakan, "Ma ra'aitu 'ala rajulin khata'an illa satarta." Tidak pernah aku melihat kesalahan di diri seseorang kecuali aku tutupin. "Wa ahbabtu an uzayyina amra." Dan aku ingin mengindahkan orang ini, urusan orang ini, bukan malah menjelek-jelekkan orang tersebut. وَمَا اسْتَقْبَلْتُ رَجْلًا فِي وَجْهِي بِأَمْرٍ يَكْرَهُ. Aku tidak ingin berjumpa dengan orang dalam kondisi wajah yang dia tidak suka. Dengan wajah muram, asam wajahnya. وَلَكِنْ أُبَيْنْ لَهُ خَطَأُهُ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ. Tapi yang aku lakukan, aku kasih nasihat antara aku sama dia. فَإِنْ مَقِلَى ذَلِكَ وَإِلَّا تَرَكْتُهُ. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah aku ingat. Maka ingat, sifat cermin itu tidak menampakkan wujudmu, rupamu, kecuali ketika antum ada di sana. Baik, sifat yang selanjutnya. Cermin itu tidak menampakkan kecuali sesuatu yang zahir. Rupanya aja. Kita nggak tahu ketika antum bercermin, antum bisa melihat hati antum. Di sini seorang mukmin ketika bermuamalah dengan orang lain, dia cukup bermuamalah dengan zahirnya. Tak perlu antum ngomong tentang isi hati dia. Kayaknya bulan ini mau jahat mungkin. Dari mana antum tahu? Perasaan aja. Memang Seorang mukmin itu firasat ada. Melihat orang dari jauh, Allah, kayaknya pulang mau mencuri. Dari mana aku tahu? Dari gerak-gerik. Mungkin seperti itu. Jadi gerak-gerik itu menunjukkan apa yang dia ingin. Tapi kita menghukumi dengan zahirnya. Itulah cermin. Kita, Usama bin Zaid, datang dalam satu peperangan, dia bercerita, kita menyerang pasukan musuh, kemudian dia berlari, aku ketika itu bersama satu orang Ansar. Kita kejar orang yang lari itu, ketika dia hendak kita bunuh, kata Usama bin Zaid, orang ini mengatakan, La ilaha illallah. Orang Ansar tidak dia dimukul orang. Si Usama langsung ditusuk sama-sama dengan tombak. Faqa'an tuh dirumi hatta patan. Sampai aku hatta patan. Kata Usama, peristiwa itu jadi beban buat hatiku. Karena orang itu sudah mengatakan, La ilaha illallah. Maka aku sebutkan buat Nabi Alaihissalam, Ya Rasulullah, ceritanya seperti ini. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Usama? Ya Usama, apa zaltahu ba'da ma qala La ilaha illallah? Usama, apakah engkau membunuh dia setelah dia mengatakan La ilaha illallah? Qultu kana muta'awwidan innama qala khawfan min as-silah. Ya Rasulullah, dia itu mengatakan La ilaha illallah itu ya karena takut dibunuh aja. Dia ingin menyelamatkan dirinya. Lalu Nabi mengatakan, afala syaqaqta an qalbi? Kenapa kau enggak belah dadanya? Kau enggak lihat hatinya sehingga engkau tahu hatta ta'lam aqalaha am la? Dia mengatakan itu karena takut atau karena benar La ilaha illallah. Terus diulangi sampai kata Usama, aku sampai kepingin belum masuk Islam waktu itu. Karena dia ditegur sama Nabi dengan teguran yang keras. Gimana kau bunuh dia? Mada taf'al bila ilaha illallah yaumul qiyamah. Nanti gimana? Orang itu sudah mengatakan La ilaha illallah, kau masih bunuh. Maka di sini cermin jamaah itu hanya menampakkan yang zahir. Yang batin urusannya sama Allah jelajah. Maka seorang mukmin hendaklah husnuzon sama saudaranya. Kalau saudaranya berbicara dengan pembicaraan yang mungkin multitafsir, maka bawalah kepada penafsiran yang positif. Sampai Ja'far bin Muhammad mengatakan, "Idza balaghaka an akhika syaitun kif." Kalau sampai kepadamu berita tentang saudaramu yang berita ini mungkar, faltabis lahu udhrun wahidan ila sab'ina udhrun. Cari udhur buat dia. Sampai 70 udhur. Oh mungkin dia maksudnya ini. Oh mungkin ini. Oh mungkin dia salah omong. Oh mungkin seperti ini. Cari udhur. Fa'in asokta. Wa'illah udhur. Kalau engkau bisa menemukan udhur buat dia, kalau enggak ketemu, qul la'alla lahu udhran la'an. Mungkin dia punya udhur yang aku enggak tahu. Itu sifat cermin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah memberkahi kita dan kita bisa menjadi cermin yang sebenarnya buat surah kita. Baik, anak mau kasih hadiah. Sebutkan sifat cermin semua yang dia sebutkan. Ya, angkat tangan dulu, nggak apa. Papa. Ada mic yang. Baik, nggak apa. Papa. Jujur. Satu jujur. Kedua memberikan nasihat. Nah, tunggu yang ketiga apa? Menunjukkan ayat secara jelas, nampak. Nah, tadi disebutkan sama besarnya sama. Setelah itu, dia diam. Kemudian yang keempat, jernih dan tulus. Jernih dan tulus. Iman tidak akan menampakkan gambaran sesuatu ketika kau berdiri. Ya, tidak akan menampakkan rupamu betul ketika kau berdiri sana. Nah. Cermin tidak akan menampakkan kecuali sesuatu yang zahir. Betul cuma. Kasih hadiah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadhlan ya Habib. Ayyakumullah. Baik jemaah. Analisa kita cukupkan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Ketahuilah dengan seorang mukmin buat mukmin yang lainnya itu seperti satu jasad. Ada rami-rami di dalam. Apa hukumnya memberikan nasihat ketika orang tua melakukan salah? Dan apabila orang tua tersebut tidak suka ketika diberi nasihat, apa yang harus kita lakukan? Ya ma, kalau orang tua melakukan kesalahan, maka dia yang paling berhak mendapatkan nasihat dari kita. Jadi orang yang paling harus kita perbaiki adalah keluarga kita, orang tua kita. Tapi caranya, jangan sampai terkesan antum mengurusi. Maka antum perlu cari waktu untuk ngomong sama orang tua. Kemudian pilih kata-kata yang indah. Cari ucapan yang paling tidak mengurangi perasaan dibunuh. Seperti contohnya mengatakan, ayah, afwan ayah, ana pernah baca seperti ini, gimana menurut ayah? Jadi paling tidak sang ayah merasa tetap diajak sharing seperti ini. Padahal sang anak hina seorang pun, hina seseorang. Kemudian ketika memberi nasihat kepada orang tua, terkadang kita harus berbuat baik dulu sama. Jadi tunjukkan kalau antum berbakti sama orang. Sehingga tatkala antum memberikan nasihat, dan ketika orang tua mengangkat suara, antum diam. Antum tahu yang diucapkan orang tua salah nih. Enggak seperti itu nak. Antum sudah. Antum jangan lo, ayah kan nggak punya dalil. Ya, nggak boleh. Cari waktu yang lainnya, kayaknya kurang tepat. Karena orang kalau lagi emosi memang nggak bisa dia berkomunikasi. Tapi gini, apa hukumnya jika ada suami yang sering atau suka berdusta pada istri? Dan bagaimana sebaiknya sang istri menyikapi kelakuan suami tersebut? Ya maaf, ini perlu diluruskan. Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan la yahillul kadzib illa fitnah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan kitab Adabul Mufrad, bahwasanya tidak halal berdusta itu kecuali dalam tiga kondisi. Hadis rajul ma'a zawjatihi, obrolan seorang suami kepada istri, artinya obrolan yang sifatnya ya merayu-rayu. Ketika dikasih teh sama istrinya, bang gimana teh bikinan aku bang, Allahu Akbar, ana belum minum itu sudah terasa enak. Nah ini kan gak benar ya mas. Tapi dia bohong, itu masya Allah, benar banget, masya Allah. Padahal tahu semuanya bohong ya. Tapi perempuan itu suka kayak gitu. Kadangkala istri tanya, bang, kalau abang keluar rumah itu ingat sama aku enggak? Ana sepanjang jalan melihat pohon-pohon itu ada wajahmu. Masya Allah. Jadi apa ucapan yang menyenangkan hati istri? Istri tanya pada abang, engkau cinta sama aku? Akhirnya sang suami ambil pisau, sudah ada aku. Engkau akan lihat namamu terkutuk. Kan nggak ada siapa yang terkutuk. Dia udah kepingin kawin lagi kemana? Nah, artinya yang seperti ini diperbolehkan. Yang nggak boleh itu bohong beneran sama istrinya. Dari mana mah? Kajian sejak. Padahal itu dari warung. Supaya istri, supaya bahagia istri yang besar. Kan kelihatan anak haji sama anak-anak sekerja. Yang itu gak boleh. Jadi kalau bagaimana sikap istri terhadap suami yang suka berbohong seperti ini, dikasih masukan, kasih nasihat dan akhir kebohongannya diperbolehkan. Sampai jadi kalau abang mau bohong sama anak, silahkan bohong yang diperbolehkan. Terkadang si suami gak pernah berbohong yang diperbolehkan, malah berbohong beneran. Ini yang anda dengar cerita Syekh. Allah Akbar. Anda dengar cerita seorang Syekh. Ada seorang lelaki jemaah yang dia itu nikah lagi. Setiap sore dia izin sama istrinya. Dek, aku mau ikut kajian Syekh pulang. Oh Allah, senang suami istrinya. Setiap sore berangkat kajian. Suatu hari kakaknya si istri datang. Sore hari itu. Mana suamimu pulang? Alhamdulillah kak, suamiku sekarang kajian terus. Kajian di mana? Sama Syekh pulang di rumahnya. Syekh pulang itu mulai 3 bulan sudah pindah ke Riyadh. Pindah ke kota lain ya dia. Masa Riyadh? Oh berarti bohong suamimu. Besoknya suaminya minta izin lagi. Berangkat suamimu. Si istri ikut sama anak-anaknya di bawah. Masuk ke sebuah rumah dari suami. Sudah masuk berapa lama diketuk sama istrinya. Buka sama suaminya. Ada apa kau kesini? Mau ikut kajian? Astagfirullah. Hati-hati. Ada bohong yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ada yang tidak diperbolehkan. Maka sikap istri sering sama suaminya. Dan tidak enak bohong. Kecuali bohong yang diperbolehkan. Jadi seorang istri juga boleh bohong sama suami. Ada mungkin seorang istri yang sejak menikah tidak cinta sama suami. Ada. Dia menikah dengan suaminya karena ingin menyenangkan orang tua. Apabila sang suami tanya, Afan, aku mau tanya kau sebenarnya senang enggak sama? Bang. Tidak ada lelaki yang pernah anak bayangkan kecuali dirimu. Padahal dia ingin minta cerai sebenarnya. Itu bohong yang apa-apa. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat apa yang harus anda sampaikan untuk kakak dan orang tua yang masing-masing saling memberi pandangan jelek dan ceritanya ke Ana, maka Ana jadi bingung harus memberi nasihat apa. Ini kakak dan orang tua. Subhanallah. Maka yang pertama yang perlu antum kasih masukan adalah kakak. Bagaimanapun buruknya orang tua, tetap anak-anak wajib berdekat. Walaupun orang tuanya kafir, musyrik, menyuruh dia melakukan kesyirikan, tetap wajib berbakti. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, jangan taat. Di sini kita tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Tapi Allah perintahkan wa sahibhuma, sahib temani kedua orang tua. Jadi kebaktian anak sama orang tuanya itu bukan ditinggal orang tuanya. Sahih, jadi kan sahih orang tuanya. Karena terkadang orang tua kita ini jemaah, jadi gak suka sama anaknya karena anaknya jarang ketemu sama orang tuanya. Hanya setahun sekali, hanya sebulan sekali. Tinggal padahal di Jakarta, sama-sama Jakarta Timur. Ketemu sama orang tuanya hanya lebaran. Padahal bisa tiap hari ketemu. Gak bisa mungkin tiap hari. Usahakan tiap hari. Gak bisa tiap hari ketemu. Hanya sekedar tanya gimana kabar. Kalau bisa weekend berangkat. Anak-anak ngajak makan bersama. Bismillah. Kita ke tempat kakek nenek dulu. Baru nanti kita makan bersama. Ajarkan, tunjukkan kepada. Jadi sampaikan kepada kakak. Bosen bagaimanapun buruknya orang tua. Kan? Tetap itu orang tua. Kita wajib berangkat. Sehingga dengan cara seperti itu, omongan-omongan buruk dari orang tua akan terputuskan secara otomatis. Karena sang kakak ini sudah berusaha untuk baik. Mungkin sang kakak mengatakan, anak ini kurang baik apa? Kurang baik karena engkau suka mengeluh. Itu gak berhenti. Omong aja. Dan engkau harus sedihkan. Nanti engkau datang kepada orang tua. Sambil dipijitin kakek abahnya, kakek uminya. Kalau memang lihat kondisinya bisa memberikan nasihat, ngomong, ayah atau ibu anak ingin menyampaikan sesuatu. Bolehnya. Minta ibu. Mohon maaf, mungkin agak menyinggung perasaan ibu. Sampaikan. Minta maaf, terus minta maaf. Subhanallah. Anak pernah ketemu dengan seorang. Dari seluruh Allah. Setiap ngomong, Masya Allah. Dia setiap ngomong, mohon maaf ya. Mohon maaf, Masya Allah. Ngomong 5 menit, maafnya mungkin 20 kali. Tapi itu etika, jangan. Kita kadang-kadang gak pernah mohon maaf. Ada orang yang ketika, mohon maaf, anda punya salah apa kemana? Mohon maaf dari tadi. Ini adab, ini etika. Yang perlu kita lestarikan. Assalamualaikum, Ustaz. Ana mau nanya tentang hukum wanita menjadi atlet. Tergantung atlet. Ketika dia jadi atlet, kemudian dia harus menampakkan auratnya, dilihat orang banyak saja. Cukuplah. Kalau engkau ingin kesehatan buat tubuhmu, buat anak-anakmu, buat suamimu, enggak perlu orang lain tahu. Olahraga penting buat para wanita. Tapi untuk menunjukkannya orang umum, karena wanita ini fitrahnya Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Kalian tinggallah di tempat-tempat kalian. Tapi kalau ada mungkin atlet sesama wanita umum yang tidak dilihat oleh orang sesama wanita, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau yang anda lihat sekarang kan kondisinya, dia sudah dilihat. Sehingga dia keluar dari kodrat dia sebagai seorang wanita. Wanita itu mulia jemaah. Bukan karena kecantikan. Ada yang mana seorang? Nah, anda sering ingatkan, antum tahu sama Imam Bukhari. Bagaimana besarnya pahala ibunya Imam Bukhari menciptakan seseorang seperti Imam Bukhari, melahirkan yang orang seperti. Membesarkan orang yang sampai hari ini umat Islam di seluruh penjuru dunia. Siapa yang tahu namanya ibunya Imam Bukhari? Mereka siapa dia? Ana nggak tahu. Memang nggak pernah diangkat. Yang diangkat Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Juhri al-Bukhari. Bapaknya. Padahal Imam Bukhari jadi besar, bapaknya sudah mati. Ibunya. Maka kita butuh perempuan-perempuan yang mengeluarkan atlet-atlet. Yang melahirkan atlet-atlet. Yang perlu jadi atlet. Kita perlu wanita-wanita yang mengeluarkan dokter, insinyur, orang-orang penting. Dia tetap menjadi ibu. Jadi dia jadi pabriknya aja. Lebih bagus mana cuma? Pabrik mobil atau mobilnya? Pabriknya dia keluarkan lagi. Maka yang perempuan ini kalau bisa, kalau menjadi atlet itu, atlet melahirkan anak perlombaan. Ada enggak perlombaan itu? Kok perlu gitu? Oh ini perempuan, Masya Allah, berapa anaknya? 28. Ini perlu masuk, ya, masuk mana? Wallahualam, sedekat anak kita. Jadi olahraga penting buat wanita, harus sehat seorang wanita. Ia harus memberikan manfaat buat keluarga dan anak-anak. Dan perjuangan seorang wanita serta kerjaan ini jauh lebih berat daripada kerjaan seorang laki-laki yang membutuhkan fisik yang kuat sebenarnya. Anak rasakan, anak pulang dari ngajar di kampus, siang hari anak ngomong sama istri anak, afwan, anak kuat. Anak ada orang langsung di atas ranjang langsung tidur. Anak-anak masih nunggu anaknya yang satunya baru pulang sekolah. Yang satunya makan, yang satunya tadi tidur, bangun. Akhirnya dia sampai asar, dia mati usia menariknya. Nanti sampai asar anaknya mau siap-siap untuk ngaji. Yang kecil mau mandi, bermain seperti maka itu menunjukkan fisik dan harus jadi aku. Barakallahu. Ada seorang keponakan tinggal di rumah saya bersama suaminya, tapi suaminya jarang sholat Jumat. Pertanyaannya, apakah mereka boleh tinggal di rumah saya? Karena saya takut menjadi tidak barokah. Kita bicara cermin. Kalau itu rumah milik Anda, Anda bisa bikin aturan. Sebagian orang itu, masya Allah, kemarin Anda datang ke tempat sohib, di terasnya itu ditulis dilarang merokok. Rumahnya sendiri. Aturan-aturan Anda. Karena ada orang bertamu datang langsung nyurut rokok pada mereka. Ini baik. Aturan mana yang berlaku di sini? Dengan bahasa yang indah dikasih nasihat. Kita ini muslim, anak takut nggak barokah untuk sholat Jumat. Orang nggak sholat aja bisa kafir, gimana untuk tinggalkan sholat Jumat? Apalagi dia nggak sholat dengan sholat yang lain. Dikasih nasihat. Dan kalau memang nggak tahu, ya mungkin nanti bisa aturan akan kalau gitu untuk cari tempat yang lain. Karena anak tidak ingin anak-anak nanti melihat. Melihat antum enggak sholat, akhirnya jadi enggak sholat. Qadallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Berbicara mengenai cermin atau sahib yang baik, jika cermin tersebut sudah tidak baik rusak, kemudian kita buang, lalu siapa yang akan merawat cermin tersebut, Ustaz? Bukankah tugas kita sebagai seorang mukmin merubah sudut kita yang lebih baik menjadi baik? Nah, sorry. Mohon berikan masukan bagaimana cara kita untuk bersabar dan merubah sudut kita yang belum baik agar menjadi baik. Nah, tugas kita memperbaiki. Tapi terkadang nggak ada hasil. Di sini ada yang namanya hijrah. Ditinggalkan itu salah satu proses memperbaiki. Bisa jadi memperbaiki diri kita atau memperbaiki dia. Ada teman kita nih, kalau ditinggalkan sama suami-suaminya, akhirnya dia jadi sadar, kenapa ya teman-temanku kok gak ada yang mau sama aku sekarang. Dia bercermin akhirnya. Oh, mungkin aku kasar ngomongnya. Kayaknya aku udah sering dinasehati sama dia. Akhirnya ditinggalkan. Itu juga termasuk proses memperbaiki. Kalau bicara orang yang buruk, orang yang buruk itu seperti, antum lihat sekarang lagi musim mangga. Kalau ada satu buah mangga yang membusuk sebelum waktunya, sebelum masa dia sudah membusuk, itu kalau dibiarkan, buah yang di sampingnya semua akan busuk. Apa yang harus dilakukan? Dipotong. Kalau masih bisa dimanfaatkan, ada yang masih bisa dimakan. Busuknya dibuang, baiknya diambil. Tapi ada yang gak bisa diambil. Dan antum bisa lihat adanya penjara. Kenapa ada penjara? Itu termasuk cermin-cermin yang sedang diperbaiki. Dipisahkan dari masyarakat. Supaya masyarakat tidak terkontaminasi dengan keburukan-keburukan dia. Dan supaya dia bisa memperbaiki diri dia. Maka sejatinya kita bersabar menghadapi teman-teman kita, tapi jangan sampai kita yang terpengaruh. Wow. Ustaz, saya pernah tidak bertegur sapa dengan teman. Saya sudah berusaha untuk kebaikan, tapi tetap tidak bertegur sapa. Singkat cerita, kita sudah berbaikan. Namun sekarang tidak bertegur sapa lagi. Bahkan sekarang ini, dia sering menyindir saya di depan teman-teman lain. Mohon nasihatnya ya Ustaz, semoga kita semua diterima amalnya oleh Allah. Amin. Akhir berkata, ada asap, ada api. Maka kita perlu mencari tahu, kenapa dia tidak mau bertegur sapa. Mungkin antum. Enggak usah dia penyebabnya. Aku jangan cari kambing kita. Kita tuh bisa memperbaiki dari sisi kita. Umpamanya dia melakukan kesalahan, baik, bagaimana sekarang Anda bisa memperbaiki? Ada orang maling teriak maling, ya. Apa yang harus kita lakukan kalau ada maling teriak maling? Gimana? Apa yang harus dilakukan? Antum tangkap itu orang. Ditangkap orang. Supaya dia diam, mudah. Antum datang sama dia. Afwan. Tolong anak diperbaiki. Mungkin anak punya salah sama antum. Dia kan suka nyindir di depan teman-temannya. Berarti kan ada masalah sama antum. Dia berpandangan antum ada masalah. Bagaimana sikap antum? Antum datang kepada dia. Afwan, tolong anak diperbaiki. Soalnya anak dia, kayaknya anak ini punya salah sama anak. Antum ada cermin buat anak. Kalau antum tidak memperbaiki anak, kapan anak akan jadi baik? Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, rahimallahu ra'an ahda ilai da'lu. Kata Umar bin Khattab, semoga Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kepadaku aib-aibku. Bayangkan, yang dihadiahkan itu kekurangan-kekurangannya. Kamu seperti ini, kamu seperti ini. Umar mendoakan kebaikan bagi itu orang. Maka antum perlu berterima kasih. Ketika ada orang yang terus menegur dan mengkritisi antum. Ibu-ibu kalau dikritisi sama tetangganya, kata, belum bisa untuk memperbaiki. Bukan malah mengatakan, aduh pulang, Musa, hasil. Cermin itu tidak bicara yang di dalam. Aduh. Maka antum ambil sebuah kritikan tersebut, perbaiki. Bahkan anak mendengar ucapan seorang lama mengatakan tidak ramah dan nasib. Kalau ada orang yang melempari dirimu dengan batu, jangan dibalikin batu. Fajmah irkan ujar, kumpulkan batu-batu itu. Fadli bihasullaman mahwar najah. Antum kumpulkan batu itu, antum susun menjadi anak tangga yang mengantarkan antum kepada kesuksesan. Kenapa harus dibalikin kritikan tersebut? Antum ambil manfaat. Barakallahu fiikum. Bagaimana seorang ustaz yang memiliki ustaz lain di tempat umum di sebuah majlis, apa yang dibolehkan? Berkaitan dengan mengkritik kesalahan, kadang-kala umpamanya, anak salah ngomong. Maka tugas kita pertama adalah mengkritisi ustaznya kalau bisa nggak ada orang lain tahu. Sampai ke ustaz apa ustaz? Mana dia langsung ngomong seperti itu ustaz? Kayaknya kurang tepat. Kalau ternyata ustaz ini tidak menerima, ya sudah, sekarang anda sudah selesai tugas sama ustaz. Sekarang yang anda lakukan menyelamatkan umat. Jangan sampai umat ini merasa ucapan itu boleh. Tugasnya sekarang tadi kan memperbaiki yang berbicara. Ini perlu dalam kondisi bainahum. Jangan sampai di depan orang kalau bisa. Tapi kalau sudah dikasih tahu dia nggak mau, sekarang tugas anda menyelamatkan umat dari kesalahan yang sama. Ustaz yang sampai ke hadis soif. Kita sampai ke Ustaz, hadis mahal itu. Ini gak apa-apa lah, yang nanti kan memotivasi umat. Ustaz itu udah berat. Berarti dia gak bisa dikasih nasihat. Orang kalau merasa salah, itu bisa dikasih nasihat. Yang paling berat, orang yang merasa baik, mana mau diperbaiki? Tapi tetap ada celah. Kita udah kasih nasihat, tetaplah Allah yang bolak balik. Jadi ingat, memberikan nasihat di depan orang itu tergantung kondisinya. Kalau memang kondisinya harus disampaikan. Kalau enggak, memang ada ustaz yang menyampaikan satu amal yang amal ini menyesatkan orang-orang sebelum beranjak ke mak itu. Kalau bisa ditegur ustaz, ya ustaz, apa yang akan disampaikan ini? Enggak ada hadis, enggak ada ayat. Maka sebelum orang-orang ini pulang bawa pemikiran yang salah, tentu harus turut. Kalau ustaz itu nggak mau, ya antum jelaskan. Jadi kondisional sebenarnya. Tapi tetap asalnya memberikan nasihat itu adalah secara langsung. Ini berkaitan dengan ustaz. Tapi berkaitan dengan umat, ya mau tidak mau kalau ustaz ini tidak mencabut omongannya, omongannya. Tetap ya kita berikan nasihat kepada umat. Hingga nanti umat, kadang-kadang umat ini juga lebay. Ya. Jadi sebagian ustaz ini dihasut sama ustaz. Antum jadi cermin atau enggak? Antum gak sudah ngomong masalah urusan? Hati. Allah itu mengambil perjanjian kepada para para nabi, dari para perus nabi. Dan bayinunna mulinnas wala taktumuna. Kau jelaskan kepada umat manusia, jangan ditemui. Itu ada janji. Wa inda Allah tajtamiul khusum. Dan nanti kita akan berjumpa dengan Allah, orang yang bertikai akan dikumpulkan. Ketika itu jelas mana yang niatnya hasud, mana yang niatnya cari popularitas, mana yang niatnya cari kulus, semuanya akan dikumpul. Mana yang niatnya ya hanya untuk melampiaskan. Maka tolong dijaga hati. Kita juga perlu tahu, jadi urusan memberikan nasihat di depan umum itu kondisinya sedikit. Tadi sedikit sudah disampaikan, walaupun penjelasan itu butuh waktu yang lama. Wallahu a'lam. Ustaz, anda mau bertanya, bagaimana cara menghilangkan kedengkian dan buruk sangka kepada mantan istri yang sudah cerai, sementara masih ada anak yang harus diurus di tengah-tengah kami? Jazakumullah khair. Jemaah, seorang muslim itu menjaga kesetiaan yang disebut dalam bahasa al-wafa. Terjadi perceraian bukan berarti persaudaraan itu putus. Sekarang dia bukan istrimu, dia bukan suamimu, tapi tetap dua-duanya muslim-muslimah. Al-mu'min aku mu'min. Persaudaraan tidak pernah putus. Pernah ada masa-masa indah ketika melamar, ketika malam pertama, ketika bulan apa? Karena kurang suka dengan bulan mana? Soalnya kalau bulan mana kalau di situ, jadi bulan apa setelah bulan mana? Cuma sebulan. Setelah masa-masa yang indah, kemudian terjadi perceraian. Allah mengatakan wala tansabul fadla bainakum. Jangan dilupakan kebaikan-kebaikan yang ada di antara kalian. Jangan lupa. Kalau memang tidak bisa menjalin hubungan suami istri, tetap hubungan sebagai saudara tetap dijaga. Apalagi dikatakan ada anak. Jangan sampai anak itu diajari sama bapaknya benci sama ibu. Bagaimanapun itu surga buat anak. Sampai ke depan anak. Ketika tanya abah kenapa nyalain benci ibu? Ibu mau ada main. Oh, jangan tutupi baiknya buat anak. Iya lah nak. Abah minta maaf kayaknya ada yang gak cocok sama ibu. Ya mungkin ibu bisa dapat yang lebih baik dari anak. Kenapa itu harus umbarkan segala kekurangannya? Ibu ini mendapatkan di HP ibumu itu, dia chatting sama laki-laki ini, ceritakan kesian itu anak, sehingga dia tidak menghargai ibunya gara-gara ucapan anak. Maka tetap bisa. Bagaimana apabila di dalam hijrah berpindah dari maksiat menuju taat, tersisip niat agar diberi jodoh yang terbaik oleh Allah Ta'ala. Sedangkan terdapat dalil siapa saja yang melakukan hijrah karena kepentingan dunia, termasuk karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tidak diterima sama Allah. Sedangkan di sisi lain terdapat dalil yang mengatakan lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Mohon nasihat Musa. Nah, jadi niat hijrah itu karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Kalau dia tidak itu karena perempuan ini enggak terima saya, kecuali laki-laki yang sholat ke masjid yang terpaksa dan sholat ke masjid. Maka itu berarti niatnya untuk perempuan tersebut. Tapi kalau hijrah itu menuju ketaatan, tapi dalam hijrah tersebut ada fadilah-fadilah dunia yang Allah memang beri. Antum hijrah karena takut, anda takut ya Allah kalau anda sampai dapat nanti ya istri yang enggak baik, bagaimana nasib anak-anak anda? Akhirnya dia kembali kepada Allah. Niat kalilah itu. Tapi dia berharap supaya mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Itu yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pun diperbolehkan. Tapi kalau niat antum hanya untuk perempuan tersebut, bukan lillahi ta'ala, ya antum tidak akan dapat paham. Maka perlu diperbaiki niat antum. Niatnya tadi memang kembali kepada Allah untuk jadi orang baik, supaya dikasih jodoh yang baik, supaya husnul khatimah, supaya masuk surga Allah. apakah rezeki anak istri juga bergantung dengan ketakwaan suaminya? Bukankah rezeki anak istri sudah diatur oleh Allah? Jalan rahmatullah, pembagian rezeki di muka bumi ini bukan tergantung amal. Ingat, bukan tergantung amal. Tapi pembagian rezeki itu tergantung ujian Allah buat hamba. Kalau di akhirat tergantung amal. Masuk surga diqadri amali, lewat sirat diqadri amali, dalam timbangan diqadri, tergantung amalannya. Tapi di dunia kita melihat ada orang yang tidak pernah sholat, jemaah. Kaya apa ya? Fulan gimana dosa? Katanya yang bertakwa Allah, dia kasih jalan keluar. Tidak ada Fulan, tidak bertakwa sama sekali. Itulah ujian buat dia. Tapi Allah berjanji, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَتَّلَّهُ مَخْرَجٌ. Ini buat orang-orang yang bertakwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar buat dia. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada wanita-wanita yang masya Allah, suaminya kurang ketaatannya. Tapi rezeki itu perempuan melimpah ruah. Allah kasih rezeki buat dia dari usaha dia. Makanya kalau pembagian rezeki di dunia ini tergantung ujian. Tapi ada janji-janji Allah tadi. Ketika antum dikasih rezeki pun karena ketakwaan, itu ujian. Allah mengatakan, وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Andai kata mereka istiqamah di atas jalan Allah ini, kami akan berikan kepada mereka, apa kata Allah? Air yang berlimpah ruah, nikmat dikasih sama Allah. Untuk apa? لِنَسْقِيَهُمْ فِيهِ, untuk menguji mereka. Jadi antum pun yang dikasih kemudahan karena bertakwa itu juga ujian. Syukur enggak antum? Karena isian dunia ini ujian. Hadirullah wa'alaikum. Bagaimana cara saya menyikapi ketika ada teman-teman yang meledek atas perubahan yang ada pada diri saya? Seperti saya ketika sholat ke masjid, menjalani sunnah Nabi SAW, seperti berjenggot, mulai tidak bersalaman dengan pembukaan mahram. Ya biasa saja. Antum tidak melewati masa itu. Ujian antum tidak seberat ujian tukang sihir Fir'aun yang dibunuh sama Fir'aun. Tidak seberat ujian Nabi kita Muhammad SAW yang dilemparin batu sampai berdarah-darah. Tidak seperti sahabat-sahabat Nabi yang diboikot selama 3 tahun diboikot. Sampai makan daun-daunan mereka. Jadi kalau diledek, Nabi kita diledek. Baterainya aja usaha tuh. Coba sebutkan 5 ledekan orang-orang musyrikin terhadap Nabi yang harus selalu terus mereka jadi. Di ledekan kotoran unta, otak perut unta. Dikambuin lu, nggak diledek. Sebutan. Dikasih gelar-gelar yang buruk. Apa aja gelarnya? Bagi orang gila. Majnun. Sahir. Pendongeng, pendusta, dukun, beriman. Barakallahu. Jemaah, Nabi dikatakan, Ya ayyuhalladzina nuzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. engkau seorang manusia. Itu kata mereka. Maka kalau antum dari sini sabar dan tunjukkan akhlak yang mulia. Wa ibadur rahman alladziina yamshuuna 'alal ardi hawlan wa idza khaatabahumul jaahiluun qaalu salaam. Itu hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah. Mereka kalau diledekin, dikasih omongan yang buruk oleh orang-orang jahilun, mereka mengucapkan ucapan yang menyelamatkan diri mereka dan menyelamatkan orang-orang tersebut. Tidak diladeni. Ketika dia mengatakan engkau sok suci sekarang, doakanlah anak banyak dosanya. Ketika tak mau salaman sama perempuan, Allah antum hatinya kotor. Anak ini tidak apa-apa salaman sama antum. Bismillah. Bismillah itu gimana? Ya sekarang bismillah, apa-apa. Sekarang bismillah. Maka perlu menjaga diri dan tunjukkan akhlak yang mulia. Tunjukkan kalau sunnah itu indah. Islam itu agama rahmatanil alamin. Hada wallahu a'lam. Saat ini bisa disampaikan apabila benar dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari bidang pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.